Mitra bisnis kontroversi antara eksekutif dan legislatif dalam memandang kasus Bank Century diproyeksi oleh banyak kalangan akan mengakibatkan terjadinya deadlock. Selain itu, silang pendapat ini juga akan berimbas pada makin ruwetnya roda pemerintahan, mengingat ada potensi terjadinya aksi saling jegal antara eksekutif dan legislatif yang pada akhirnya akan memacetkan laju pembangunan di negara kita. Untuk membahas masalah ini, segera kita akan berbincang dengan Quick Kian Gi. Pak Quick, potensi saling jegal antara eksekutif dan legislatif mulai terasa dengan munculnya rencana boikot di kalangan anggota legislatif. Lantas, apakah solusi secara konstitusi dengan membiarkan legislatif mengajukan hak menyatakan pendapat memang tidak ada peluangnya, Pak Quick? Tidak ada peluang, cuma, nah sekarang kan di sini. Ini kan kita ini berurusan dengan manusia yang punya rasio, tapi juga punya perasaan, punya intuisi, punya keyakinan, punya logika gitu. Nah sekarang segala sesuatunya ini dari DPR itu meliputi banyak orang. Nah yang di pemerintahan juga mempunyai sikap yang demikian, walaupun jumlah orangnya sedikit tapi kekuasaannya besar. Nah ini lalu menimbulkan sikap yang tidak rasional dari DPR, dari kedua belah pihak. Sehingga untuk jalannya pemerintahan ke depan akan banyak diganjel gitu. Jadi sudah secara tidak rasional saja, asal ada peluang untuk menggagalkan inisiatif pemerintah, ya digagalkan. Jadi sejak kontroversi ini muncul, hingga beberapa tahun ke depan kita akan mengalami kesulitan ya, Pak Kwi? Akan sulit. Nah, coba kita perhatikan nanti. Dan Pak Budiono kalau pergi kemana-mana ya akan didemo seperti yang masa lalu. Apa senang? Nah, kalau itulah sebabnya Pak Budiono karena secara bertubi-tubi akan tidak bisa meletakkan jabatan karena akan ya semacam mengkhianati presiden dan tapi kalau menurut cara yang formal itu ya dia terima, ya mesti dong, nggak bisa nggak terima. Tetapi sekarang yang menjadi persoalan kan bukan itu. Ini ya, kalau saya tulus 100% tulus berbuat untuk kebaikan orang lain, tapi saya dimaki, ya saya marah kan, saya mengambil lah gitu. Oh, saya ini untuk Anda, kalau Anda ngeritik-ngeritik, mendukanya enggak, itu ini loh untuk membuktikan. Itulah yang saya anjurkan di dalam talk show dengan diskusi di Metro. Itu yang saya anjurkan, bukan lari dari tanggung jawab, bukan. Mengatakan, saya murni kok, diginiin gitu kan. Itu kan lain, itu kan terhormat sekali. Demikian Quick Kian Gi, saya Dinda Natasha.